Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala alasan kenapa beliau sedikit memperluas pembahasan tentang permasalahan mana yang lebih utama antara malaikat dan orang-orang soleh dari kalangan Bani Adam. Padahal di awal beliau telah sebutkan bahwasannya permasalahan ini termasuk permasalahan yang tidak terlalu banyak faedahnya. Nah, kenapa kok beliau sebutkan hal ini secara panjang lebar, Ismail? Taib. Nah, yang mendorong beliau dikarenakan sebagian orang-orang jahil bersikap buruk adabnya terhadap para malaikat. Nah, buruk adab tersebut bentuknya bagaimana? Bentuk buruk adabnya bagaimana? Indak Abdul Rahman. Baik. Mereka mengatakan bahwasannya para malaikat itu hanyalah pelayan untuk para nabi. Sebagian lain lebih parah lagi. Bahwasannya sebagian para malaikat itu adalah pelayan untuk Bani Adam. Ini ungkapan-ungkapan yang padanya buruk adab dalam mensikapi dan mendudukkan para malaikat. Nah, karena itulah beliau bahas hal ini. Nah, siapa yang menyatakan bahwasanya permasalahan ini termasuk dalam kategori bid'ah yang diadakan oleh ahli kalam? Indak Hantaifah. Nah, Tajuddin Al-Fazari, yang kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tegaskan bahwasannya beliau mendapati asar dari sahabat yang menunjukkan mereka membahas masalah ini. Nah, kemarin kita mengambil satu pendalilan yang digunakan dalil oleh orang-orang yang menyatakan bahwasannya Bani Adam lebih utama daripada malaikat. Apa dalil yang mereka gunakan yang pertama ini? Indak Talha. Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Terus? Terus kenapa kalau diperintahkan? Hari ini menunjukkan bahwasannya Adam lebih utama. Ini pendalilannya. Nah, maka dibantah oleh pendapat kedua. Bagaimana bantahannya, Kasfi? Baik, kita katakan bahwasanya sujud kepada Adam tersebut merupakan bentuk penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharuskan bahwasanya yang sujud itu lebih rendah kedudukannya daripada yang diperintahkan untuk sujud kepadanya. Dan melazimkan malaikat lebih rendah daripada Adam. Tapi dalil ini menunjukkan apa? Kisah ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan Adam. Memang di sini menunjukkan keutamaan Adam, tapi tidak melazimkan bahwasanya Adam lebih utama dari malaikat. Nah, dikiaskan dengan apa untuk menjawab kasus yang seperti ini? Abah Ilyas. anak Nabi Ya'qub atau Ya'qub. Nah, ketika Ya'qub sujud kepada Yusuf, tidak melazimkan bahwasanya Yusuf lebih utama. Taib. Sebagaimana pula sujudnya kaum muslimin ke Ka'bah, tidak melazimkan bahwasanya Ka'bah lebih utama. Taib. Ini perlu dipahami. Jadi intinya dalil-dalil yang digunakan itu, ikhwan, memang masing-masingnya menunjukkan keutamaan Adam dan anak keturunannya. Juga sisi yang lain tentang malaikat menunjukkan keutamaan malaikat. Adapun kalau kemudian ditarik kesimpulan mana yang lebih utama, ini tidak ada dalil yang sahih. Nah, sekarang kita masuk dalil kedua. Wa minhu annal malaikata lahum uqulun wa laysat lahum syahawat. Wal anbiya lahum uqulun wa syahawat. Malaikat itu memiliki akal, tapi tidak memiliki syahwat. Taib. Sekarang masalah ini, apakah malaikat punya akal? Di sini diisbat annal malaikah lahum uqul. Apakah malaikat punya akal? Sebagaimana dikatakan di sini. Indah kiarifi. Taim, ada kalam bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap wasitiyah, ikhwan, tentang masalah ini. Wa idza qala qa'ilun hal lil malaikati uqul. Apabila seorang mengatakan apakah malaikat itu memiliki akal, naqul hal laka aqlun. Maka kita katakan dengan pertanyaan balik. Kita tanya balik, hal laka aqlun, apakah kamu punya akal? Taib. Ma yas'alu an hadza illa rajulun majnun. Tidak bertanya tentang hal ini kecuali seorang yang gila. Faqad qala Allah ta'ala la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, para malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka diperintahkan. Dan mereka senantiasa melakukan apa-apa yang diperintahkan. Tidak pernah bermaksiat dan senantiasa melaksanakan perintah. Fahal yuthni alaihim hadza tsana'a wa laysa lahum uqul. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala puji dengan pujian seperti ini dalam keadaan mereka tidak memiliki akal? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka bertasbih malam dan siang, tidak pernah berhenti. Tidak pernah merasa capek, tidak pernah futur, berbeda dengan kita, ikhwan. Baru berzikir beberapa saat sudah apa? Sudah futur, datang kantuk, datang malas dan seterusnya. Tapi malaikat tidak, la yafturun, tidak pernah merasa futur. Anakul haulai laisa lahum uqul. Apakah setelah seperti ini disebutkan oleh Allah mereka bertasbih terus menerus, kemudian mereka dikatakan tidak punya akal? Ya'tamirun nabi amrillah wa yaf'aluna ma amarallahu wa yuballighuna alwahya. Mereka melakukan perintah Allah, menunaikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan dan menyampaikan wahyu. Wa naqulu lahum laisa lahum uqul. Kemudian kita katakan tentang mereka bahwasanya mereka tidak punya akal. Ahakum man yusafu bi'adamil aqli man qala innahu la uqula lahum. Maka yang paling berhak untuk disifati tidak punya akal adalah orang-orang yang menyatakan bahwasanya para malaikat tidak punya akal. Paham? Berarti kesimpulannya apa, Jubair? Malaikat disifati dengan berakal. Orang yang menolak seperti ini, dan tentunya kalangan Mu'tazilah dan yang semisalnya, jelas mereka mengingkari ini. Kenapa? Karena sejak asal mereka mengingkari adanya malaikat. Nah, sehingga orang yang menolak bahwasanya para malaikat memiliki akal ini lebih pantas untuk dikatakan bahwasanya dia tidak berakal. Nah, pendalilan Syekh Ibnu Utsaimin akhwan tentang itsbatul aql lil malaika, penetapan akal bagi para malaikat berdasarkan apa? Dalalah iltizam, yaitu kelaziman. Ketika mereka makhluk yang menunaikan perintah, meninggalkan larangan, menyampaikan sesuai dengan apa yang diamanahkan, menunjukkan mereka memiliki akal. Ini pendalilannya. Nah, para malaikat disifati bahwasanya mereka memiliki akal. Tapi walaisat lahum syahawat, mereka tidak memiliki syahwat. Nah, buktinya apa? Tidak pernah bermaksiat. Wal anbiya lahum uqulun wa syahawat, sedangkan para nabi mereka memiliki akal dan juga syahwat. Baik. Falamma nahau anfusahum 'anil hawa wa mana'uha 'amma tamilu ilaihi at-taba' kanu attiba' atau tiba' dengan kasrah. Kasrah. Wa mana'uha 'amma tamilu ilaihi at-taba' kanu bidzalika afdal. Nah, sekarang yang menunjukkan keutamaan para nabi menurut pendapat ini, ya, tatkala para nabi, ikhwan, mencegah jiwa-jiwa mereka dari hawa nafsunya. Nah, dan menghalangi jiwa itu dari condong kepada tabiat mengekor hawa nafsu. Karena apa? Tabiat ini condong kepada apa? Kepada hal-hal yang sesuai syahwatnya. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nah, tatkala mereka cegah itu, mereka tahan. Maka tentunya para nabi dengan sebab itu lebih utama. Kenapa? Karena ada ujian, ada gejolak, ada perjuangan untuk mengalahkan hawa nafsu. Sedangkan para malaikat tidak punya syahwat. Ini sisi pendalilannya. Paham? Orang-orang yang menyatakan para anbiya dan bani Adam yang saleh lebih utama dari para malaikat berdalil dari sisi ini. Ketika manusia diberi akal dan diberi hawa nafsu, kemudian orang-orang yang soleh, terutama para nabi, menahan hawa nafsunya. Ada perjuangan. Nah, taib, ada usaha. Sehingga dari sisi ini, tentunya mereka lebih utama. Faqala al-akharun, dan yang lain mengatakan, yaitu yang mengatakan malaikat lebih utama. Ya juzu an yaqa'a minal malaikati min mudawamatit ta'ah wa tahammulil ibadah wa tarkil wana ay ad-da'f wal futur. Mana al-wana? Naam, ad-da'f wal futur fiha, dan kefuturan. Ma yafi bi tajannubil anbiya'i syahawatihim ma'a tuli muddati ibadatil malaikah. Nah, dijawab, ikhwan, pendalilan kedua ini. Naam. Taib. Bolehnya terjadi pada para malaikat berupa terus-menerusnya mereka di atas ketaatan dan memikul amanah peribadatan serta meninggalkan kelemahan dan kefuturan dalam ibadah tersebut. Nah, hal ini apa? Bisa dijadikan sebagai hal yang seimbang. Ya, hal yang seimbang dengan apa? Dengan masalah para anbiya yang menjauhi syahwat mereka. Bersama dengan panjangnya waktu ibadah para malaikat. Jadi, di sini juga seimbang, ikhwan. Sisi keutamaan dikatakan para anbiya mampu melawan hawa nafsunya. Iya, ini keutamaan. Tapi para malaikat juga, terus menerusnya mereka ibadah dalam jangka waktu yang sangat lama, tidak pernah lelah, tidak pernah merasa lemah. Nah, ini juga apa? Sisi lain yang bisa seimbang. Dengan apa? Kondisi yang disebutkan tadi. Paham? Jadi ya sebenarnya masing-masing punya keutamaan. Tidak bisa kemudian dijadikan hal ini sebagai penentu bahwasanya salah satu pihak lebih utama. Wa minhu anna Allah ta'ala ja'ala al-malaikata rusulan ilal anbiya wa sufara'a bainahu wa bainahum. Di antaranya juga bahwasanya Allah Ta'ala telah jadikan para malaikat sebagai utusan-utusan kepada para nabi. Wa sufara bainahum, dan sebagai duta. Nah, bainahu wa bainahum, antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi. Sufara ya duta, yaitu utusan sama. Wa hadzal kalamu qad ya'talla bihi man qala innal malaikata afdal. Fa sadraluhum bihi aqwa. Nah. Taib, pendalilan ini ikhwan yang menyatakan nabi lebih utama dari malaikat, mereka mengatakan malaikat kan dijadikan sebagai apa? Utusan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada nabi. Sehingga mereka adalah duta, wasithah, perantara antara Allah dan para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya nabi lebih utama. Cuman, ya perkataan ini telah apa? Dicacati pendalilannya oleh orang yang mengatakan bahwasanya malaikat lebih utama. Wasidlaluhum bihi aqwa. Nah, dan pendalilan mereka ini lebih utama, yaitu yang menyatakan malaikat lebih afdal dengan masalah ini, dengan pendalilan ini. Nah, lihat pendalilannya. Fa innal anbiya'a al mursalin in thabata tafdiluhum 'alal mursali ilaihim bir risalah thabata tafdilur rusuli minal malaikati ilaihim 'alaihim fa innar rasul al malaki yakunu rasulan ila rasulil bashari. Nah ini. Sebab para nabi ya kawan, mereka juga adalah utusan, ya tidak? Para nabi juga utusan. Maka apabila tetap ya pengutamaan mereka atas orang-orang yang diutus kepada mereka dengan risalah. Sekarang perhatikan. Nabi dengan umatnya. Nabi kan yang diutus. Umatnya ini yang Allah perintahkan agar nabi menyampaikan kepada umat, ya tidak? Ini diistilahkan apa? Mursal ilaihim, ya. Mana yang lebih utama, nabi atau umat? Ghazi. Nabi lebih utama. Taib. Maka kalau kita menetapkan keutamaan para nabi daripada umatnya, dikarenakan nabi membawa risalah, maka tentunya dengan ini tetap juga pengutamaan para rasul dari kalangan malaikat dibandingkan para nabi, ya tidak? Paham pendalilannya? Kenapa? Karena rasul dari kalangan malaikat itu adalah rasul yang diutus kepada rasul dari kalangan manusia. Berarti tentunya rasul yang diutus kepada nabi, ya, malaikat yang diutus kepada nabi, berarti lebih utama malaikatnya. Paham? Nah, ini jawabannya. Baik. Dari sini, ikhwan, kita ambil pelajaran bagaimana apa? Memahami pendalilan dan bagaimana mematahkan. Baik, bagaimana mematahkannya. Di sisi yang lain, kita ambil pelajaran sisi keutamaan masing-masing. Itu. Nah. Dan makanya dikatakan oleh Imam Ibn Abil Iz, wasidlaluhum bihi aqwa. Pendalilan orang yang mengatakan malaikat lebih utama dengan sisi ini lebih kuat. Kenapa? Karena rasul tentunya lebih utama daripada orang yang rasul ini diutus kepadanya. Sebagaimana rasul lebih utama daripada umatnya, tentunya berarti malaikat lebih utama daripada rasul yang malaikat ini diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Paham sampai sini, Humam? Hah? Baik. Awas kalau sudah jelaskan tidak bisa. Nah. Faminhu berikutnya. Qauluhu ta'ala wa 'allama Adama al-asma'a kullaha al-ayat. Allah katakan dan Allah mengajari Adam nama-nama secara keseluruhan. Ini menunjukkan Adam lebih utama dari malaikat. Kenapa? Karena Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha. Paham? Ini pendalilannya. Qala al-akharun, maka yang lain mengatakan wa hadza dalilun 'alal fadli la 'alat taqdil. Dikatakan ini dalil yang menunjukkan keutamaan Adam, tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih utama dari malaikat. Paham? Makanya ini penting, seorang harus memang dalam memahami dalil, ikhwan, harus apa? Insaf. Harus insaf. Pahami dalil dengan adil, sehingga apa? Dia bisa memahaminya dengan baik. Wa Adam wal malaikah la ya'lamuna illa ma 'allamahumullah. Adam dan para malaikat tidaklah mengetahui kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka. Taib aini. Nah, sekarang kasus lain. Nah, ini juga penting, ikhwan. Ketika mendapati suatu masalah, kita ke permasalahan lain yang sama. Yang sama untuk apa? Untuk menunjukkan keabsahan dalil pihak apa? Pihak yang ingin kita bantah. Ini penting memahami yang seperti ini. Kenapa? Karena syariat kita la yufarrik bainal mutamatsilain. Nah, tidak akan membedakan dua hal yang memiliki apa? Kesamaan. Dua hal yang sama tidak akan dibedakan. Maka kapan saja kok dua hal itu sama, kemudian kita bedakan, menunjukkan ada cacat pada pemahaman kita. Ada cacat pada pemahaman kita. Nah, makanya sekarang digiring ke hal lain. Sekarang Khadir dan Musa. Nah, kalau kita ingin berdalil ketika Adam diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama ini bahwasanya dia lebih utama daripada malaikat, maka terus bagaimana kasus Khadir dan Musa? Khadir diberi ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa. Apakah ini menunjukkan Khadir lebih utama dari Musa? Mbak Sukaina? Tidak. Cuma itu menunjukkan Khadir punya keutamaan. Nah, ini pahami dengan baik seperti ini. Qala walaysal khadiru afdala min Musa bikaunihi alima ma la ya'lamuhu Musa. Dan tidaklah Khadir itu lebih utama dari Musa dikarenakan dia mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh Musa. Nah, ini harus dipahami. Sehingga orang memiliki apa? Memiliki insaf dalam bersikap pada suatu khilaf. Kemudian pandangannya, akhwan, pandangannya tidak ngawur. Dapat satu dalil, sudah dia pokoknya pahami sendiri, tidak memperhatikan kondisi-kondisi yang lain yang sebenarnya mendukung penerapan dalil itu. Waqad safara Musa wa fatahu fi talabil ilmi ila al-Khadir, dan sungguh Musa telah melakukan safar dan pemuda yang bersama dia yaitu siapa? Fatahu disebutkan dalam surat Kahfi dengan nama penyebutan ini. Fatah, pemuda Musa, yaitu pemuda yang bersama Musa, siapa namanya? Abdul Aziz. Pemuda yang bersama Musa, siapa? Taib, Yusha ibn Nun, seorang nabi juga. Nabi Bani Israel, tapi bukan Rasul. Yang diantara keutamaan nabi ini, pernah dalam peperangan yang dipimpin olehnya, matahari ditahan. Allah Subhanahu wa taala tahan matahari sehingga apa? Tidak cepat-cepat apa? Tenggelam. Menunggu sampai kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Nah, Waqad safara Musa wa fatahu fi talabil ilmi ila al-Qadir. Musa dan Yusha ibn Nun ini melakukan safar dalam menuntut ilmu kepada Khadir. Wa tazawwada li dzalik dan berbekal untuk perjalanan tersebut. Wa talaba Musa minhul ilma sharihan dan Musa sendiri meminta kepada Khadir untuk diajari ilmu secara tegas. Naam. Wa qala lahu al-Khadir dan Khadir mengatakan kepadanya innaka ala ilmin min ilmillah ila akhir kalami. Dan Khadir kemudian mengatakan kepada Musa sungguhnya engkau berada di atas ilmu, naam, dari ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Demikian pula aku. Aku juga di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadaku yang kau tidak memilikinya. Tapi hal ini tidaklah menunjukkan bahwasanya Khadir lebih utama dari Musa. Naam. Paham? Tapi yang jelas menunjukkan keutamaan Khadir. Adapun sisi pengutamaan, akhwan, menentukan mana yang lebih utama ini butuh dalil yang lain. Butuh dalil yang lain. Adapun tentang Khadir dan Musa jelas telah datang dalil yang banyak yang menunjukkan siapa yang lebih utama. Iqbal. Musa, karena Musa afdalu nam anbiya'i Bani Israel. Musa itu nam seutama-utama Bani Nabi, seutama-utama Nabi dari kalangan Bani Israel. Demikian pula kasus lain, akhwan. Walal Hudhud afdala min Sulaiman. Demikian pula, tidaklah Hudhud lebih utama dari Sulaiman. Bikaunihi ahata bima lam yuhit bihi Sulaimana ilma. Dikarenakan, Hudhud memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Sulaiman. Kenapa? Karena Hudhud tahu berita tentang apa yang terjadi di negeri Saba. Nah, yang seperti ini, akhwan, dalam pendalilan tidak dinamakan kias. Tapi apa? Berusaha untuk menerapkan kaidah. Kaidah dalam memahami suatu nas. Betul enggak engkau dalam memahami nas seperti ini? Dalam memahami, dalam berdalil seperti itu, betul enggak? Kalau memang pendalilan betul, tentunya enggak akan terjadi apa? Terjadi kerancuan ketika ada kasus yang semisal. Paham? Nah, ini untuk menguji kevalitan suatu pendalilan dengan apa? Dengan didatangkan kasus-kasus yang sama. Nah, makanya ketika didatangkan kasus yang sama seperti ini, ternyata hasilnya apa? Hasilnya tidaklah orang yang diberi pengetahuan itu pada suatu hal langsung dikatakan lebih utama daripada orang yang tidak mengetahuinya. Nah, secara mutlak tidak. Tapi memang dalam masalah itu dia punya kelebihan, punya keutamaan. Tapi kalau dikatakan Hud-Hud lebih utama dari Sulaiman secara mutlak, tidak. Sebagaimana pula tidak boleh kita mengatakan Khadir lebih utama daripada Musa secara mutlak. Nah, berarti demikian pula dalam permasalahan Adam dan malaikat. Ketika Adam diajari oleh Allah ilmu tentang asma' kullaha, tidak berarti bahwasanya dia lebih utama daripada malaikat. Paham? Naam. Wa minhu dan juga diantaranya. Ini bagus untuk apa? Untuk mengajari kita dalam memahami istidlal, ya, pendalilan, dan juga dalam meluruskan suatu pemahaman. Qauluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Qala al-akharun hadha dalilul fadli lal afdaliyah. Perhatikan. Yang mengatakan Nabi lebih utama daripada malaikat berdalil dengan ayat. Perhatikan. Ya, dalilnya sama ayat, cuma dalam memahaminya saja, ikhwan, pemahamannya berbeda. Jangan kemudian berarti kalian menyelisih ayat. Nah, di sini jelas. Nah, menyatakan misalnya tadi Allah mengajari Adam dengan berbagai macam nama secara keseluruhan. Nah, mengatakan Adam lebih utama daripada malaikat. Kemudian pendapat yang lain menyatakan tidak. Tidak boleh kita mengatakan berarti engkau menentang ayat. Kenapa? Karena tidak ada seorang muslim yang secara tegas kemudian menentang ayat. Tapi yang diluruskan adalah pemahamannya. Pemahaman musalah dalam ayat ini. Untuk masalah yang sedang kita perdebatkan. Kenapa? Karena ayat fi kharij mahallin niza'. Ayat ini di luar perkara yang kita perselisihkan. Karena ayat menetapkan keutamaan, bukan apa? Bukan pengutamaan. Nah, ini caranya seperti itu. Demikian pula sekarang. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Taib. Pendalilannya mana, ikhwan? Pendalilannya adalah penetapan bahwasanya Adam Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Ini menunjukkan keutamaan Adam. Yang kemudian dibawa, oh berarti Adam lebih utama dari malaikat. Kenapa? Karena Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan kedua tangannya. Tapi dibantah. Qala al-akharun, yang lain mengatakan, hadza dalilul fadli lal afdaliyah. Ini adalah dalil yang menunjukkan keutamaan, bukan pengutamaan. Nah, sekarang datangkan kasus lain lagi. Wa illa lazima tafdiluhu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika ini dijadikan dalil bahwasanya Adam lebih utama daripada malaikat, berarti apa? Melazimkan dia juga lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Paham? Nah. Fa in kuntum, sekarang jika kalian mengatakan huwa min dzurriyyati. Nah. Jika kalian mengatakan, nah bukankah Muhammad itu adalah dari keturunan Adam? Taib. Maka dijawab, famin dzurriyyatihi al-barru wal-fajir. Ya. Di antara keturunan Adam ada yang baik, yang soleh. Soleh ada juga yang bejat-bejat. Nah, sehingga ya tidak bisa dijadikan sebagai penetap perkara yang kita perselisihan. Balyaumal qiyamati idza qila li Adam ib'ats min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar yub'atsu min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'ina ilan nar wa wahidan ilal jannah, atau yab'atsu. Yab'atsu ini karena dalam bentuk nasab, ah. Tabakalan ada yang diharakati yab'atsu. Hah? Yab'atsu. Nah, harusnya itu. Yab'atsu min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina ilan nar wa wahidan ilal jannah. Bahkan pada hari kiamat, ketika dikatakan kepada Adam, nah kirimlah dari anak keturunanmu rombongan menuju ke neraka. Baik, diperintahkan untuk apa? Dikirim, ikhwan, yang masuk neraka. Berapa yang dikirim? Nah, dia kirim dari setiap 1000 orang dari anak keturunan Adam, 999 menuju ke neraka. Dan satu saja yang menuju surga. Naam. Nasallallahu al-afiyata wa salama. Dari 1000 orang, naam, 1000 orang, ikhwan, satu yang masuk ke surga. 999 dikirim ke neraka. Maka dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentang hadis ini, para sahabat merasa sangat berat. Ya Rasulullah, ayyuna dzalikar rajul? Wahai Rasulullah, terus siapa di antara kami yang yang bisa selamat itu, yang jadi satu ini? Kan 1001, ya, Pak. Dari 1000 satu orang. Nah, bukan 100 diambil satu, tapi ini 1000 diambil satu yang selamat menuju surga. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu berikan hiburan bahwasanya yang 999 itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj dan satu dari kalangan kalian. Ini menunjukkan sisi lain, afwan. Selain menunjukkan banyaknya penghuni neraka, juga banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga tidak heran ketika kelak di akhir zaman mereka mati, semua muka bumi ini tertutupi bangkai mereka. Semua permukaan bumi tertutupi bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Sampai-sampai Nabi Isa alaihi salatu wassalam memohon pada Allah agar diberi jalan keluar. Sudah mati tapi bingung lagi, bangkainya semuanya di mana-mana, tidak ada satu jengkal tempat yang terbuka. Semuanya tertutup bangkai mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim burung-burung yang membawa mereka dan dilempar di tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tapi syahidnya mereka anak keturunan Adam, Ya'juj dan Ma'juj anak keturunan Adam, dari kalangan manusia juga, bukan dari kalangan jin. Tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, kalau demikian berarti apa? Fama balu hadza tafdil sara ila hadzal wahidi min al alfi faqat. Baik. Maka terus bagaimana pengutamaan ini berjalan kepada apa? Satu orang dari 1000 orang saja. Ya. Pengutamaan dengan sebab Adam diciptakan dari diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk pendalilan ini juga lemah. Kenapa? Karena ayat itu menunjukkan keutamaan Adam. Adapun untuk menegaskan dia lebih utama dari malaikat butuh dalil lain. Ini maksudnya. Wa minhu qaulu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al hadis. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah Allah ciptakan makhluk yang lebih utama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al hadis. Atsar ini, ikhwan, sahih secara mauquf dari perkataan Abdullah bin Salam. Taib. Dan beliau adalah seorang sahabi. Taib. Jadi perkataan beliau bukan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasya'nu fi thubutihi wa in sahha anhu fasya'nu fi thubutihi fi nafsihi. Fa innahu yahtamilu an yakuna minal israiliyat. Maka perkaranya untuk menjawab pendalilan ini adalah apa? Tentang masalah sabit enggak kepada Abdullah bin Salam. Baik, dan telah kita jawab, sabit memang, sanadnya sahih. Berarti jika sahih dari Abdullah bin Salam, perkara berikutnya, apakah memang seperti itu keadaannya, bahwasanya tidak ada makhluk yang lebih utama yang Allah ciptakan melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kemungkinan perkataan Abdullah bin Salam ini diambil dari Israiliyat. Lalu kenapa? Alasannya liqauni Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu mimman urifa annahu ya'khudhu min ahli al-kitab. Dikarenakan Abdullah bin Salam, ikhwan, termasuk di antara sahabat yang dikenal mengambil berita dari ahli kitab. Taib. Cuman dari sisi ini dari asar inilah Syekhul Islam rahimahullahu taala menegaskan bahwasanya permasalahan yang sedang kita bahas adalah athariyatun sahabiyah. Ini asarnya yang dimaksud oleh Syekhul Islam, yang setelah mendapatkan ini kemudian beliau berusaha untuk membahas permasalahan secara detail. Karena para sahabat yang diantaranya adalah Abdullah bin Salam ternyata telah membicarakannya dan sanadnya sahih, membicarakan tentang apa, siapa yang lebih utama dari kalangan para makhluk. Dan beliau tegaskan Nabi kita Muhammad adalah makhluk yang paling utama. Taib. Ini beberapa dalil masih tersisa, kawan. InsyaAllah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Antum ambil faedah dari siapa? Istidlal dan cara membantahnya. Walaupun sebagaimana telah disebutkan di awal, permasalahan sebenarnya apa? Tidak ada nas yang sharih. Cuman faedahnya kita mengambil enam darinya bahwasanya masing-masing punya keutamaan. Dan cara membantah, cara apa, berdalil ini butuh seorang belajar dengan baik. Sehingga apa, tidak ngawur ketika berdalil itu, tidak ngawur. Allahul musta'an. Nasallallahu taufik wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.